katakan cinta. Putih dan suci yang kau persembahkan seperti janji manis. Bila malam menjelang, ingin ku hitung lagi segenap jumlah bintang yang bersinar di wajahmu. Akhirnya semua telah berakhir. Perasaan ku diam tertegun menatap pilu dirimu. Kau begitu indah, dunia serasa mati. Selamat.